Ku merindu, merindu cinta yang tulus dari hatimu. Selalu ku impikan hidup bersamamu. Ku kan selalu menanti balasan cintamu. Terima kasih.